di sebuah dimensi yang berbeda dengan kita. Malaikat Aisyah sedang disiksa oleh setan karena Aisyah lebih menuruti tipuan setan. Hai malaikat bodoh, kamu tidak akan pernah bisa menang melawanku karena Aisyah tidak pernah mendengarkanmu. Aisyah lebih mendengarkanku untuk durhaka kepada Allah. Hai setan, aku tidak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan Aisyah dari tipu dayamu. Aku akan terus membisikkan ke dalam hatinya agar ia taat kepada Allah. Mudah-mudahan suatu saat ia mendengarkanku dan akhirnya ia akan selamat. Ha, kita lihat saja nanti. Hiya. Hai malaikat, lihat tuh. Sekarang aku akan membisikkan ke dalam hati Aisyah untuk berbuat jahat kepada santri-santri yang akan mengaji itu, agar dosa Aisyah semakin bertambah dan ia akan menemaniku di neraka. Ha ha ha. Iya. Sementara itu, pada dimensi kita, Aisyah dan teman-temannya lebih menuruti bisikan setan sehingga mereka terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah. Aisyah, hari ini seru banget ya. Iya, hari ini kita sudah bolos sekolah. Hari ini juga kita sudah main PS sepuas-puasnya. Dan yang paling asyik tuh tadi, kita sudah jalan-jalan di mall pakai baju seksi dan semua mata laki-laki mengagumi kita. Hei Aisyah, lihat tuh. Ada apa? Ada santri-santri yang akan pergi mengaji. Iya, terus kenapa? Kita kerjain mereka yuk, kan seru. Wah, ide bagus tuh. Ayo. Kenapa sih kalian jahil banget? Masalah buat lo. Ya masalah dong. Itu kan namanya menjalimi orang lain. Itu perbuatan dosa tahu. Terus kenapa? Petasan-petasan gue, tangan-tangan gue, suka-suka gue dong mau ngapain? Perbuatan dosa itu dari setan. Jika kamu turuti, kamu bisa-bisa terbawa setan masuk ke neraka. Ah, so suci lo, we. Eh, dikasih tahu malah ngeledek. Sudah teman-teman, tidak ada gunanya kita melawan mereka. Kalian masih ingat tidak? Guru kita pernah bercerita tentang Rasulullah ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dizolimi oleh kaumnya. Rasulullah tidak membalasnya dengan keburukan lagi, tapi justru malah membalasnya dengan kebaikan dan doa. Iya benar, aku ingat. Tapi aku tidak terima, dia kan sudah meledek kita. Masa sih kita diam saja? Di mana dong harga diri kita? Sabarlah saudaraku, hinaan atau pujian manusia tidak akan bisa merubah seseorang menjadi hina atau jadi mulia. Karena hina atau mulianya manusia itu hanya dalam pandangan Allah saja. Iya benar, jika kita bersikap hina, maka kita tetap menjadi hina walaupun semua orang memujinya. Dan jika kita bersikap mulia, maka kita tetap akan mulia walaupun seluruh manusia menghinanya. Iya, setuju. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh bersikap yang mulia ketika menghadapi orang bodoh. Dan ternyata sikap yang mulia itu tidak harus dengan melawan mereka, tapi dengan kasih sayang karena Allah. Iya benar, seharusnya kita kasihan kepada mereka karena mereka sedang diperbudak oleh setan dan hawa nafsu. Teman-teman, sekarang ayo kita doakan saja mereka. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka. Haha, dasar bodoh, sudah dikerjain malah berbuat baik. Ye ye ye ye ye. Hai kalian, mau pada pergi kemana sih? Pergi mengaji dong. Ayo teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita. Ayo. Di dimensi lain, malaikat Aisyah masih terus disiksa oleh setan karena Aisyah lebih menuruti tipuan setan. Hai malaikat, sudah kubilang kan Aisyah tidak akan pernah menurutimu. Sudahlah, menyerah sajalah. Hai setan, apa kamu tidak melihat sekarang Aisyah sudah mulai mendengarkanku? Dan aku tetap tidak akan pernah menyerah untuk menyelamatkan Aisyah dari tipu dayamu. Dengan izin Allah, suatu saat ia akan mendengarkanku untuk kembali ke jalan Allah. Dan aku yakin akhirnya Aisyah akan selamat. Dasar bodoh. Setelah kejadian menjahili santri-santri itu, sesungguhnya di dalam hatinya Aisyah sudah sadar, hanya saja Aisyah masih ragu. Sherly, kamu ingat tidak santri-santri yang kita jahili dengan petasan? Iya, aku ingat. Kenapa gitu? Sebenarnya aku kagum sama mereka. Hah? Emang apanya yang bisa kita kagumi? Mereka kan bodoh, culun-culun lagi. Waktu itu kita berbuat jahat kepada mereka, tapi mereka justru malah berbuat baik kepada kita. Bukankah itu mengagumkan? Hah? Aisyah, kok kamu jadi lebay gini sih? Rasanya aku ingin ikut mengaji, Sher. Hahaha, Aisyah, tahu gak ngaji itu gak asyik banget. Kerjaannya cuma dimarahin, terus gak boleh gini, gak boleh gitu. Ah, pokoknya gak asyik banget deh. Tidak seperti kita sekarang ini. Masa sih gak asyik? Wajah-wajah mereka lebih ceria daripada kita. Walaupun kita terus-menerus bersenang-senang seperti ini, tapi rasanya hati kita itu tersiksa. Ah, Aisyah sekarang gak asyik ah. Coba pikirin, kalau kamu ikut mengaji, nanti kamu gak bisa pamer aurat lagi di mall. Dan gak akan ada cowok yang melirik kamu. Pokoknya kalau kamu ikut ngaji, kita bukan teman lagi. Titik. Iya deh. Suara ramai-ramai apa tuh? Oh, itu anak-anak pengajian sedang pawai santri. pawai santri apa? Mereka menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Oh, kayaknya seru banget. Kita lihat yuk. Ayo. Adik-adikku, kita berhenti dulu di sini. Kita main ombak-ombakan. Boleh, asik. Baik, sekarang semua luruskan barisannya dan jongkok. Semuanya sudah siap? Siap. Kita mulai ombak. Wah, seru banget, Sherly. Mana katanya gak seru? Tuh, mereka seru banget. Kamu bohong. Ah, seru apanya? Ser, maaf ya. Sekarang saya sudah yakin ingin ikut ngaji. Eh, jangan Aisyah. Ih. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Nama saya Aisyah, Kak. Saya ingin ikut ngaji. Boleh enggak, Kak? Alhamdulillah, tentu saja boleh. Makasih, Kak. Adik-adik, alhamdulillah, sekarang kita punya saudara baru yang akan sama-sama mengaji dengan kita. Alhamdulillah. Ayo berkenalan. Oh, kamu yang waktu itu ngejailin kita kan? Iya, teman-teman, aku minta maaf ya. Waktu itu aku hilaf. Dari waktu itu juga, kita sudah memaafkan kamu kok. Iya, Allah saja maha pengampun. Masa sih kita sombong dan tidak mau memaafkan? Justru kami senang karena sekarang kamu sudah mau bergabung dengan kami. Terima kasih ya teman-teman. Iya. Ayo Aisyah, langsung masuk ke barisan. Baik, kita ombak-ombakan sekali lagi. Siap? Siap. Ombak. Baik, adik-adikku, sekarang mari kita lanjutkan lagi perjalanan kita keliling kampung. Ayo! Bulan Ramadan, bulan Ramadan. Sejak saat itu, Aisyah pun ikut mengaji. Bulan Ramadan akan segera tiba. Kita sambut Ramadan, kita sambut Ramadan. Dengan hati yang tulus dan ikhlas, kita sambut Ramadan, kita sambut Ramadan dengan hati yang riang gembira. Sementara itu, di dimensi yang lain, malaikat Aisyah sudah mulai pulih dan sudah bisa melawan setan. Karena sekarang Aisyah sudah ikut mengaji. Ciat, ciat, hiya. Ciat, ciat, ciat, ciat, ciat, ciat, hiya. Alhamdulillah, hai setan, sekarang aku sudah bisa menyerangmu karena Aisyah sekarang sudah mulai mendengarkanku. Aku belum kalah. Hiya! Alhamdulillah, semuanya adalah karunia darimu ya Allah. Hah? Apa itu? Hah, ini adalah pedang cinta dunia. Bagaimana kamu bisa mempunyai pedang itu? Hai malaikat bodoh, apakah kamu tidak melihat Aisyah memang sudah ikut mengaji, tapi niatnya bukan karena Allah. Aisyah hanya ingin yang seru-seru saja. Makanya aku bisa punya pedang ini. Rasakan ini. Hiya. Hai, mau kemana kamu? Hiya. Ah. Hiya. Hiya. Ah. Ah. Thank you. bulan Ramadan, bulan yang dirindukan itu pun tiba. Bacaan-bacaan Al-Quran kini melantun merdu di rumah-rumah dan masjid-masjid. Pada maghrib, teman-teman Aisyah menyamper Aisyah untuk sholat tarawih. Assalamualaikum Aisyah. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh teman-teman, Aisyah, kita tarawih yuk. Hah? Tarawih? Seru enggak? Aisyah, ibadah itu bukan harus seru atau tidak seru, tetapi harus karena Allah. Kalau hanya karena ingin seru saja, itu tidak kekal, hanya kepuasan sesaat, dan setelah itu akan hilang. Tapi jika niat kita karena Allah, kita akan dapat pahala di akhirat. Pahala di akhirat itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar seru di dunia. Dan yang pasti, akhirat itu jauh lebih kekal. Seru di dunia itu mah gak ada apa-apanya. Oh, ya ayo teman-teman, aku ikut. Aisyah dan teman-temannya pun berangkat tarawih di masjid. Bisa lari dariku malaikat. Di dimensi lain, malaikat masih dikejar-kejar oleh setan. Namun tiba-tiba tangan setan menjadi terbelenggu karena sudah masuk bulan Ramadan. Hah? Apa ini? Kenapa tanganku tidak bisa digerakkan? Alhamdulillah ya Allah. Hai setan, sekarang sudah masuk bulan Ramadan. Apa? Mulai sekarang kamu akan dibelenggu dan kamu tidak akan bisa menggoda Aisyah. Huh, sial. Sekarang rasakan ini. Hiat. Alhamdulillah, sekarang rasakan ini. Hiat. Tak akan kubiarkan lagi kamu menyesatkan Aisyah. Hai malaikat, aku belum kalah. Walaupun di bulan Ramadan ini aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi aku masih mempunyai anak buah yang bebas dan tidak dibelenggu. Hah? Hawa nafsu, keluarlah. Hahaha, akulah hawa nafsu yang akan menggoda manusia seumur hidupnya. Dan aku tidak dibelenggu saat bulan Ramadan. Hahaha. Dapatkah Aisyah dan malaikatnya mengalahkan hawa nafsu? Temukan jawabannya dalam drama Ramadan I Miss You pada episode selanjutnya.